عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini untuk meningkatkan ilmu kita dan iman kita. Sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh diri seorang hamba. Sebagaimana dikatakan al-Imam Asy-Syafi'i, "Man kana yuridu dunya fa'alaihi bil-ilm, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil-ilm." Barang siapa menginginkan dunia, dia harus tahu ilmunya. Barang siapa yang ingin dunia, dia harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin akhirat, dia pun harus tahu ilmunya. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kita harus tahu ilmunya. Sebagaimana kita harus selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lancarkan kajian ini secara teknis, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar pada diri kita, tidak salah paham dalam mencerna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita bisa menerima firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak semua orang yang mendengar itu menerima. Dan menerima kebenaran itu butuh taufik. Kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu minta kepada Allah juga agar kita bisa mengamalkan dan bisa memanfaatkan ilmu kita. Maka lahirlah ilmu yang bermanfaat. Dan itu inti dari ilmu. Sebagaimana yang disampaikan lagi-lagi oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau menyatakan innamal ilmu ma nafa' wa laysal ilmu ma hufiz. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal dan dikuasai, walaupun menghafal itu penting. Maka hadirin yang Allah muliakan, terus meminta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, selanjutnya marilah kita perkuat syahadatain kita. Terus ingat bahwa kita adalah hamba. Tugas kita adalah mengabdi, tunduk, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sangat berjasa pada diri kita. Selalu mengucapkan salawat, selalu memberikan salam kepada junjungan kita ini, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali kembali kita berada di penghujung kitab Mujahadah. Seluruh dalil atau ayat atau hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi, alhamdulillah kita sudah lewati dengan segala kekurangan kita dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melanjutkan ke bab berikutnya, sekali lagi kita ingin menekankan beberapa hal yang bisa kita jadikan kesimpulan atau tambahan dari apa yang sudah kita pelajari. Kalau kemarin kita mengkaji tentang pemaparan Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Sekarang ini kita akan bersama-sama menikmati apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam Jami' Ulumul Hikam, ketika beliau menukilkan ucapan dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Beliau menyampaikan bahwa mujahadah atau jihad itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Lalu beliau sampaikan, faman sabara ala mujahadati nafsihi wa hawahu wa syaitanihi ghalabahum. Barang siapa yang bisa sabar dalam bermujahadah, dalam berjuang, bersungguh-sungguh menghadapi dirinya, menghadapi dirinya, menghadapi hawa nafsunya, dan menghadapi syaitan yang menggodanya, dan ia dengan izin Allah berhasil mengalahkan mereka dari diri dan hawa nafsu dan syaitan. Diri dan hawa nafsu dan syaitan. Kenapa demikian? Karena inilah faktor internal yang senantiasa mengganggu kita dan merusak kita kalau kita tidak mau sendiri. Makanya Yahya bin Mu'adz al-Razi itu pernah mengatakan bahwa musuh manusia itu ada tiga. Musuh manusia itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama duniahu. Dunianya. Yang membuat dia lalai kepada Allah. Yang membuat dia lupa sama Allah. Yang membuat dia lupa jati dirinya sebagai hamba. Karena dunianya membuat dia berpikir dia itu bos, dia itu kaya, dia punya power dan seterusnya. Atau karena mengejar iming-iming dunia, lupa semuanya. Dia gak kaya, tapi dia kejar iming-iming dunia, mimpi-mimpi dunianya, udah lupa. Lupa sholat segala macam. Jadi dunianya dia itu musuhnya. Kita sudah jelaskan sabda Nabi SAW ya, ada pengecualian. Gak semua dunia itu musuh. Kata Nabi, dunia mal'unah, dunia itu terlaknat. Dan seluruh yang ada dunia terlaknat. Nabi SAW menyatakan. Tapi beliau katakan, illa zikrullah. Kecuali berzikir kepada Allah. Wa mawala, atau aktivitas yang dicintai dan diridai oleh Allah. Wa alim au ta'alim. Atau orang yang berilmu atau penuntut ilmu. Ini yang terjaga dari laknat Allah. Itu dunia. Lalu yang kedua syaitan. Musuh kita syaitan, jelas, clear. Allah yang mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun. Jadi syaitan itu musuh. Terus yang ketiga nafsunya inna nafsa la'ammaratun bisu. Kita sudah bahas dalam surat Yusuf. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka fahris minad dunya bizuhdi fiha. Maka, atau fahtaris, jagalah diri Anda, berjuanglah menghadapi dunia dengan zuhud. Wa minas syaitan bimukhalafati. Dan lawanlah syaitan dengan menyelisihi dia. Jadi syaitan bilang ke kanan, kita kiri. Syaitan bilang ke kiri, kita kanan. Pokoknya selisih terus. Jangan diikutin. Ya sebenarnya simpel gitu aja. Kalau syaitan bisikin, dia bisikin kemana nih? Ke kanan. Ya udah kita kiri. Dia ke kiri, kita kanan. Padahal syaitan gak pernah ngajak kita berbuat baik. Jadi selisih dia. Wa minan nafsi bitarki syahwat. Dan menyelisihi nafsu itu dengan menghindari syahwat. Atau meninggalkan syahwat. Syahwat yang haram. Jadi kembali lagi ke penukilan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, makanya disebutkan bahwa memang harus sabar, sabar ngadep, berjuang melawan siapa? Lawan diri, lawan hawa nafsu, dan lawan syaitan. Gitu loh. Nah, syaitan dan nafsu itu selalu berkompet untuk menjatuhkan kita. Dan ulama sudah mengatakan ini musuh, gitu loh. Ini musuh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an ketika memberikan wasiat kepada Umar, memberikan wasiat kepada suksesor beliau Umar bin Khattab yang akan melanjutkan kekhilafahan beliau, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an? Beliau katakan, "Inna awwala ma uhadziruka nafsaka allati baina janbayk." Hal yang pertama kali aku wanti-wanti kepada engkau wahai Umar. Hal pertama kali yang harus kamu waspadai. Yang harus kamu waspadai adalah diri dan nafsumu sendiri yang berada dalam dirimu. Yang harus kamu waspadai nafsumu sendiri yang ada dalam dirimu. Ya Umar kan gak mengatakan yang pertama kali harus kamu waspada adalah orang-orang munafik. Itu bahaya Umar. Enggak. Umar kan kawan, yang harus kamu pertama kali waspada adalah orang-orang musyrik yang ingin menyerang kamu. Enggak. Abu Bakar sendiri kan mengatakan yang pertama kali harus kamu waspada adalah orang-orang Romawi. Itu kekuatan besar. Enggak. Kata Abu Bakar sendiri yang pertama kali harus kamu waspadai nafsumu sendiri yang ada dalam dirimu. Dirimu sendiri. Itu bahaya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu membawa, mengajak kita kepada keburukan. Jadi bukan hanya nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini pun juga nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Khalifah yang keempat. Sepupu Rasulullah SAW. Menantu Rasulullah SAW. Alim. Sebagaimana Abu Bakar alim, khalifah, orang-orang terbaik. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, awwalu ma tunkiruna min jihadikum anfusukum. Yang pertama kali harus kalian ingkari dalam perjuangan kalian, dalam jihad kalian, dalam kesungguhan kalian mencari ridha Allah, yang pertama kali harus kalian ingkari adalah nafsu kalian sendiri. Anfusukum, nafsu dan diri kalian. Lihat Ali bin Abi Thalib. Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Lihat bagaimana dalamnya ilmu mereka dan dalamnya pandangan mereka. Musuh dalam diri kita jauh lebih bahaya daripada musuh di luar sana. Karena ini modal kita. Modal kita kan diri kita. Kalau dalam sudah hancur, pondasi sudah lemah, sudah keropos, mau ngapain? Gak bisa kita ngadepin pihak luar. Kalau dalam aja ini konflik. Di dalam diri kita konflik, gimana ngadepin pihak luar? Makanya apa yang dikatakan Ibnu Rajab ketika menukilkan Abu Bakar As-Siddiq? Atau penukilan Ibnu Rajab terhadap Abu Bakar As-Siddiq? Ini butuh kesungguhan menghadapi diri, nafsu, dan syaitan. Dan ini seringkali menjadi blind spot kita, hal yang kita lupakan. Kita sibuk keluar, sibuk ke pihak B, pihak C, ke kompetitor kita. Kita orang yang benci sama kita atau yang memusuhi kita. Tenang, jangan ke mereka dulu, ke diri kita, ke diri kita. Nafsu kita. Itu yang pertama kali. Ini nasihat orang-orang terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, ke Umar bin Khattab, lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang lebih baik dari mereka setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada. Orang terbaik setelah Nabi kan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Itu nasihat mereka. Itu kedalaman ilmu mereka. Lihat bagaimana mereka fokus ke dalam. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Barang siapa yang bersabar dalam berjuang, bersungguh-sungguh menghadapi dirinya, hawa nafsunya, dan syaitan tersebut yang goda terus goda terus goda, golabahum, maka dia dengan taufik Allah akan mengalahkan, nafsunya, mengalahkan syaitan. Golabahum, akan menang dia. Wahasala lahu an-nasru wadh-dhafar, dan dia akan meraih kemenangan dan kesuksesan. Wa malaka nafsahu fasara malikan aziza, maka dia akan menguasai nafsunya, menguasai dirinya, dan dia akan menjadi raja yang berkuasa dan mulia. Raja, dia jadi raja. Raja. Kalau dia menang, dia jadi raja. Raja dalam kehidupannya. Mungkin dia gak kaya, dia sederhana aja selama hidupnya. Dia hanya seorang pegawai. Mungkin itu, mungkin dia hanya security. Mungkin dia hanya sekedar orang kecil di mata ahli dunia. Tapi hidupnya, hidup kehidupan para raja. Oh, enak hidupnya. Merdeka dari belenggu makhluk. Merdeka dari belenggu syaitan. Merdeka dari belenggu hawa nafsu. Enak. Emang dia gak punya uang, tapi gak ada yang bisa membeli dia. Gak ada yang bisa membeli dia. Gak ada yang bisa memperbudak dia. Satu-satunya yang dia mau turuti dan patuhi dan tunduk hanya Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun dia terikat kesepakatan muamalah atau kesempatan duniawi, sehingga dia jadi bawahan, dia tunduk, dia taat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Karena Allah yang perintahkan untuk mengikuti kesepakatan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, dalam awal surat Al-Maidah, Al-Maidah 1. Wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan kalian misalnya. Maka ketika dibuat kesepakatan, dia komit. Dia tunduk. Tapi dalam rangka mengamalkan surat Al-Maidah 1, itu contoh misalnya. Tapi dia gak dibelenggu dengan hawa nafsunya. Gak dipermainkan sama syaitan. Merdeka dia. Malikan, raja dia, azizan. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur dia. Gak ada yang bisa ngatur-ngatur dia. Kita lanjutkan sebelum kita kasih contoh, kita bandingkan ya. Waman jazi'a walam yasbir ala mujahadati dha'anik. Adapun orang yang sumbu pendek, gampang nyerah, gak sabar dalam bermujahadah, dalam berjuang bersungguh-sungguh menghadapi syaitan, nafsu, dan dirinya. Gak sabar dia. Gak mau berjuang. Maunya mundur. Lemah. Akhirnya apa yang terjadi? Guliba wa kuhira wa usira. Akhirnya dia kalah dalam kehidupannya. Dan dia dikuasai dan dia menjadi tawanan. Tawanan syaitan dan hawa nafsu. Wih, subhanallah. Dan bukan sampai di situ saja. Wasara abadan dhaliran asiran fi yadi syaitanihi wa hawa. Dan dia menjadi budak yang hina yang rendah dan menjadi tawanan di tangan syaitan dan hawa nafsunya. Syaitan dan hawa nafsunya. Makanya dalam sebuah bait, idzal mar'u lam yaglib hawahu aqamahu bimanzilatin fiha al-azizu dhalilu. Dalam sebuah bait syair, ulama mengatakan apabila seseorang tidak mengalahkan hawa nafsunya, maka hawa nafsunya yang akan mengalahkan dia, sehingga orang mulia pun menjadi orang rendahan, sehingga orang yang punya dunia sejatinya adalah tawanan dan budak bagi hawa nafsu dan syaitannya tersebut. Itu hadirin. Itu kenapa para ulama seperti Imam Nawawi mengajarkan kita dan mengajak kita untuk mujahadah, berjuang, bersungguh-sungguh. Berat, memang berat. Karena sejatinya ini kita lihat yang kita hadapi ketika kita berjuang dan bersungguh-sungguh untuk beribadah, untuk bertaqarrub, untuk mendekat kepada Allah, untuk beriman, untuk bersabar adalah syaitan dan hawa nafsu kita. Atau hawa nafsu dan syaitan. Yang selalu mengajak kepada keburukan, keburukan, keburukan, keburukan, keburukan. Yang pengennya santai-santai, pengennya rebahan, pengennya ngabisin waktu dengan tidur-tidur, dengan main-main, dengan nggak jelas. Yang nggak mau capek, yang nggak mau lelah, yang nggak mau memikul beban yang berat, kan gitu. Hawa nafsu dan syaitan selalu ngajak kita demikian. Makanya renungkan surat Yusuf itu, inna nafsal ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Ini ayat yang sering kita angkat, yang sering kita angkat, selalu harus kita renungkan, selalu harus kita camkan bersama-sama hadirin. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Selalu mengajak kepada keburukan. Emang gak mau. Ilama rahimah Rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabbu. Sedikit. Makanya butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Makanya itu kata Abu Bakar, yang pertama kali aku wanti-wanti, hati-hati, waspada dengan dirimu dan nafsumu sendiri, wahai Umar. Yang ada dalam dirimu. Kau usah lihat yang keluar dulu. Ini dalam diri kita. Yang sukanya nyerah, yang sukanya, aduh enggak deh, atau aduh, yang suka ngajak kepada keburukan, keburukan, itu hati-hati. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi ini menarik. Bahwa pilihan kita mau jadi raja dalam kehidupan kita. Orang merdeka. Atau kita mau jadi tawanan dan budak. Lihat kata penampilannya Al-Aziz. Penampilannya mungkin dia punya kekayaan, punya kekuasaan, punya punya aset dan seterusnya. Tapi hakikatnya dia itu hidup sebagai tawanan. Hidup sebagai tawanan. Iya kan hadirin. Kalau orang gak mujahadah, gak berjuang, gak minta pertolongan kepada Allah, untuk ngemis kepada Allah, tolong selamatkan saya, tolong tolong saya, lalu dia nggak berjuang dengan itu, maka tadi apa keterangannya, dia akan kalah, dia akan dikuasai, dan dia akan jadi tawanan, dan dia akan jadi budak, budak syaitan, budak hawa nafsu. Dan kalau udah jadi budak syaitan dan hawa nafsu, ya Allah, tadi nafsu selalu ngajak kita kepada keburukan, kira-kira babak belur gak hidup kita coba? Selalu diajak kepada keburukan, nurut. Selalu diajak kepada keburukan, nurut. Selalu diajak kepada keburukan, nurut. Hancur hidup kita. Hancur hidup kita. Hancur hidup kita. Sesat hidup kita, hadirin. Itu yang Allah katakan. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Jathiyah. Ayat ke-23. Allah kata, afaro'aita manittakhoza ilahahu hawa wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Sebagai Tuhan dan ilahnya. Sebagai ilahnya. Yang dituruti. Nurut semua dengan hawa nafsunya. Hawa nafsunya ke kanan, dia ke kanan. Hawa nafsunya ke kiri, dia ke kiri. Hawa nafsunya suruh tiarap, dia tiarap. Hawa nafsunya suruh loncat, dia loncat. Hawa nafsunya suruh marah, dia marah. Hawa nafsunya suruh nangis, dia nangis. Dia nurutin hawa nafsunya. Hawa nafsunya suruh dia meledak-ledak, dia meledak-ledak. Hawa nafsunya suruh dia ngelawan, dia ngelawan. Hawa nafsunya suruh dia bantah ayat, dia bantah ayat. Hawa nafsunya suruh dia nolak hadis, dia tolak hadis. Pokoknya nurut aja sama hawa nafsunya. Itu jadi ilah. Bagaimana kehidupannya? Lihat. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan dia. Walaupun dia punya ilmu, walaupun dia punya wawasan, dia punya maklumat, Allah sesatkan dia ala ilmin. Gak ada urusan dia punya wawasan sedalam apa, seluas apa. Gak ada urusan dia cerdas, dia pintar. Gak ada urusan dia banyak pengalaman. Allah akan sesatkan dia. Karena ngikutin hawa nafsu. Sesat, hidupnya sesat. Ada hidup pernah ngalamin sesat di jalan enggak? Enak enggak hidup kayak begitu? Kita mau ke rumah teman kita, harusnya di blok. Harusnya di blok apa? VF. Di blok apa di blok V kita dengernya di blok F, nyari terus blok F, nggak ketemu. Itu hidup kayak apa, di mobil tuh enak nggak, nyaman nggak? Nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Sangat tidak nyaman. Kesalah blok kita. Itu cuman kesesat 30 menit. Hidup gak nyaman. Kesesat sejam. Gak ada nyaman-nyaman. Bingung, muter-muter gak dapat apa. Gimana kalau hidup sepanjang tahun disesatkan semua. Ngikutin hawa nafsu. Terus apa lagi? Kita lanjutkan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah tutup pendengarannya. Allah tutup hatinya. Dan Allah tutup penglihatannya. Allah kunci. Allah tutup. Bukan Allah tulikan, enggak. Bukan Allah buat buta, enggak. Bisa enggak, tapi Allah tutup. Mau diceramahin 2 jam juga enggak ada pengaruhnya. Enggak terima. Enak gak hidup kayak gitu? Gak enak, hadirin. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa kasih petunjuk kalau Allah sudah sesatkan? Afala tadzakkarun? Kenapa kalian tidak berpikir dan mengambil pelajaran? Kalau Allah sudah sesatkan, mau enggak ada yang bisa kasih petunjuk. Enggak ada yang bisa kasih petunjuk. Dilawan semuanya. Ya, diperbudak hawa nafsunya. Hawa nafsu jadi ilah. Jadi bukan sekedar ini diperbudak hawa nafsu. Apa enak hidup kayak begitu? Makanya banyak orang depresi, stres. Tapi dinasihatin gak mau terima. Tapi gak bahagia juga. Itu baru dari hawa nafsu sebelum diserang syaitan lagi. Emangnya enak jadi apa? Jadi pengikut syaitan. Allah berfirman tentang pengikut syaitan di surat Ali Imran ayat 175. Apa kata Allah? Inna madzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum khawfuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain tidak bukan hanyalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Yukhawifu awliya'ah. Syaitan menakuti wali-walinya, menakuti pengikutnya, menakut-nakuti tawanannya. Menakut-nakuti itu. Yukhawifu awliya'ah. Yukhawifu awliya'ah. Itu luar biasanya syaitan. Jahatnya syaitan tuh begitu. Ada banyak, kalau manusia tuh, walaupun dia jahat gitu ya, itu anak-anak buahnya mungkin di-entertain, dibuat senang, ditraktir ini, traktir itu. Begitu ada yang usik anak buahnya, dia turun. Kalau syaitan, yukhawif awliya'ah. Pengikutnya dibuat takut terus sama syaitan. Yukhawif awliya'ah. Dibuat stres sama syaitan. Dibuat hancur sama syaitan. Manusia itu masih punya itu. Makanya kita mungkin punya pengalaman. Atau kenal. Ada banyak orang jahat. Tapi sama anak buahnya baik. Sama anak buahnya baik. Udah kasih uang anak buahnya. Dijaga. Anak buahnya dikeroyok, diserang yang keroyok. Walaupun jelas itu dunia hitam atau dunia yang haram, tapi jelas dia baik sama anak buahnya. Syaitan itu anak buahnya ditakut-takutin. Yukhawifu awliya'ah. Ditakut-takutin. Dibuat takut. Hidupnya takut terus. Ketakutan demi ketakutan. Kenapa dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 268 Allah katakan asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan itu selalu menjanjikan kamu dengan kemiskinan, kefakiran, selalu menakut-nakuti, dibuat orang takut terus, selalu menakut-nakuti dengan kefakiran dan kemiskinan. Ditakutkan dengan hal yang buruk terus, buruk terus, buruk terus. Adapun Allah, Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan karunia. Allah wasi'un 'alim, Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Jadi bayangkan sengsaranya jadi tawanan syaitan, ditakut-takutin terus. Ditakut-takutin sama syaitan. Hidup enggak enak adik. Makanya gak ada jalan kecuali mujahadah. Mujahadah tuh capek. Lagi mujahadah berjuang. Melawan, bersungguh-sungguh. Lawan itu hawa nafsu. Lawan itu syaitan. Dekat sama Allah. Taat sama Allah. Jadilah ahlus salat. jadilah ahlul Quran. Dan kalau kita belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Walaupun udah berumur, dan pasti lidahnya setengah mati dirubah lagi. Susah. Belajar Quran udah berumur, ya Allah, susahnya minta ampun. Kecuali dimudahkan oleh Allah. Dan kita harus mujahadah, kita harus berjuang. Kenapa? Karena kalau kita gak berjuang lawan hawa nafsu kita yang malas, yang pengennya santai, yang pengennya enak-enak, maka kita akan jadi tawanan syaitan. Kita akan jadi tawanan hawa nafsu kita. Dan sekali lagi, poin, mujahadah melawan syaitan dan hawa nafsu itu capek, letih, lelah. Mujahadah untuk beribadah kepada Allah. Mujahadah untuk dekat kepada Allah. Sekarang mujahadah itu berjuang dan bersungguh-sungguh. Saya tidak terjemahkan lagi karena ini bab mujahadah dan kita sudah bahas istilah itu dari awal. Mujahadah untuk bisa dekat sama Allah, bisa taqarrub kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah. Dan sekaligus melawan syaitan dan hawa nafsu, itu capek, itu lelah. Tapi menjadi tawanan syaitan lebih capek lagi. Lebih melelahkan lagi. Menjadi tawanan hawa nafsu dan budak hawa nafsu jauh lebih capek lagi. Dan jauh lebih lelah lagi. Tinggal kita mau pilih yang mana. Dan salah satu permainan syaitan berpikir bahwa ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak beramal, ketika kita tidak ketika kita tidak menyampaikan dan seterusnya, kita akan santai. Padahal keliru. Kan itu selalu diiming-iming gitu kan. Kayak kita dulu bolos misalnya. Kita Ustaz, oh ya mungkin enggak semuanya. Apabila ada dulu kita bolos, terus kita nongkrong santai. Itu kan diiming-imingi kita tuh melarikan diri dari pelajaran fisika, kimia, atau akuntansi ke aktivitas yang santai. Aktivitas yang enak, yaitu nongkrong. Padahal, itu jebakan. Jebakan Batman, kata orang. Untuk berpindah dari episode, dari kotak yang memang capek, belajar itu kan capek, capek, ke kotak yang akan membuat kita jauh lebih capek. Karena sekali lagi, jadi orang bodoh itu capek. Lebih capek daripada belajar. Melawan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu dan syaitan itu capek. Tapi jadi tawanan syaitan dan hawa nafsu jauh lebih capek. Bahkan bukan capek, orang bisa gila hadirin. Bisa gila. Dia takut-takutin terus. Apa gak bisa gila? Apa banyak orang bunuh diri? Itu tadi. Yukhawifu awliya. Manusia itu masih baik sama anak buahnya, syaitan itu pengikutnya ditakut-takutin, wali-walinya ditakut-takutin. Jauh capek. Jadi kita mau jadi raja dalam kehidupan kita dengan mengabdi kepada Allah. Jadi ketika kita jadi hamba Allah, otomatis kita jadi raja di hadapan makhluk. Atau kita mau jadi tawanan dan budaknya syaitan dan hawa nafsu, bola di tangan kita setelah taufik dari Allah. Walaupun kita gak punya uang, tapi kalau kita menjadi raja dalam kehidupan kita karena hanya mau tunduk sama Allah, wih, hidup enak hadirin. Sejarah mencatat, lihat Bilal bin Rabah. Bilal gak punya apa-apa. Bilal tuh budak secara duniawi, tapi bukan budak syaitan, bukan budak hawa nafsunya. Gak ada yang bisa ngatur beliau kecuali Rabb-nya dan Rasul-nya sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang bisa maksa beliau, enggak ada. Sampai disiksa, dihina segala macam, disuruh kufur enggak mau beliau. Hanya mengatakan ahadul ahad. Bukankah itu kehidupan yang merdeka, merdeka sejati? Enggak ada yang bisa ngatur beliau, enggak ada yang bisa setir beliau. Walaupun beliau enggak punya uang. Walaupun beliau bukan tokoh. Enggak punya kekuasaan secara duniawi. Tapi jiwanya merdeka. Gak ada yang bisa atur beliau. Hanya Rabb yang bisa atur. Hanya Nabi yang bisa atur. Oh, itu kan luar biasa. Sumayyah. Apa yang dipunyai Sumayyah hadirin? Tapi gak ada yang bisa maksa beliau untuk kufur. Gak ada yang bisa ngatur beliau. Sampai disisa. Dan akhirnya syahidah. Wafat dengan cara yang sangat terhormat, itu malikan aziza, kata Allah. Itu raja yang mulia. Walaupun kita gak punya apa-apa. Hadirin Allah muliakan. Suatu hari, Hisham bin Abdul Malik, di saat beliau berkuasa, itu masuk ke dalam Ka'bah. Fawajada fiha Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Maka di Ka'bah, di Masjidil Haram itu, beliau bertemu dengan cucunya Umar bin Khattab. Cucunya Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Faqala khalifah. Maka khalifah berbicara dengan Salim. Dan kita tahu Salim, cucu Umar, alim. Ya Salim, salni haja. Kata khalifah, wahai Salim, mintalah sesuatu kepada diriku. Apa yang kau butuhkan? Faqala lahu Salim, inni astahi minallah an as'ala fi baitihi ghairah. Allahu Akbar. Kata Salim, aku ini malu kepada Allah. Aku meminta kepada selain Allah di rumah Allah. Ini kita kan ada di Ka'bah. Ada di Masjidil Haram, ini rumah Allah. Masa saya minta kepada selain Allah di rumah Allah? Ya saya malu lah sama Allah. Subhanallah. Dengan khalifah gitu kan. Sopan, sangat sopan. Tapi lihat. Saya malu sama Allah. Harusnya kan di rumah Allah saya minta sama Allah. Kenapa minta sama selain Allah? Minta aja. Saya punya kebutuhan, saya minta aja sama Allah. Di rumah Allah. Dan khalifah bisa mengerti. Orang ulama, jawabannya tajam. Berbobot. Falamma kharaja Salim minal Ka'bah, kharaja Hisham fi ithrihi. Dan ketika Salim sudah selesai beribadah di Ka'bah, di Masjidil Haram, dan tawaf dan segala macam, beliau keluar. Lalu ketika beliau keluar, diikutin sama Hisham. Diikuti sama khalifah. Lihat bagaimana para ulama dulu. Diikuti. Waqala lahu, al-an kharajta min baitillah. Fasalni hajata. Wahai Salim, sekarang engkau sudah keluar dari Masjidil Haram. Sekarang mintalah kepadaku kebutuhanmu. Lalu akhirnya ditanggapi sama Salim, kan sudah keluar dari Masjidil Haram. Kata Salim, min hawaijid dunya am hawaijil akhirah. Untuk kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat. Faqala Hisham min hawaiji dunia. Hisham tahu, ya jelaslah kebutuhan dunia. Masa kebutuhan akhirat, saya kan gak punya apa-apa. Saya kan penguasa dunia. Dari kebutuhan dunia. Faqala Salim. Maka Salim mengatakan, ini masa'al tu dunia man yamlikuha. Fakaifa as'aluha man la yamlikuha. Aku ini gak minta dunia kepada yang punya dunia. Lalu bagaimana aku meminta dunia kepada yang gak punya dunia? Subhanallah. Kau kan gak punya dunia. Kau hanya diamanati. Saya gak minta dunia. Jadi saya gak minta dunia kepada yang punya dunia. Lalu bagaimana saya minta dunia kepada yang gak punya dunia? Bukan berarti minta dunia gak boleh ya. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa kita, doa yang bahkan kata orang lain doa sapu jagat. Dan itu doa dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Baqarah ayat 201 ya. Allah mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari sesak neraka, jelas. Itu minta dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Bukan itu maksud Salim, Salim juga ngerti ayat itu. tapi untuk menunjukkan bahwa beliau merdeka dan beliau hanya berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau bukan penguasa sebenarnya, tapi beliau merdeka, hadir. Itu hidup. Itu orang-orang hidup kayak itu tenangnya luar biasa. Dan kalau minta dunia sebagai sarana untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia, itu sarana untuk akhirat. Makanya kan harus baca, artinya setelah minta dunia, minta akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan ayat ini untuk meluruskan orang-orang yang hanya minta dunia saja. Akhirnya mereka gak dapat apa-apa di akhirat. Silakan buka ayat ke-200-nya. Ayat sebelum ini. Hanya minta dunia aja. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقَ. Tapi mereka gak dapat apa-apa di akhirat. Itu di ayat ke-200. Jadi hadirin Allah muliakan, poinnya adalah bagaimana orang yang bermujahadah, yang berjuang melawan syaitan, hawa nafsu, sehingga dia bisa mendekat kepada Allah, bisa beriman kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, itu hidupnya akan mulia dan akan menjadi raja. Raja. Raja. Tanpa mahkota. Tapi kehidupannya real. Untuk apa kita pakai mahkota? Tapi ternyata pada hakikatnya diri ini adalah tawanan dan budak hawa nafsu dan budak syaitan. Hidup dengan ketakutan, gak nyaman, khawatir. Ada yang gak santai. Bayangkan di hadapan khalifah saja mereka gak tertarik. Gak tertarik dengan dunia. Gak minta-minta. Gak takut miskin. Itu kan poin. Hidupnya tuh yakin sama. Kaya mereka. Kan sudah gitu. Kaya itu bukan tentang angka. Tapi tentang rasa. Yang lahir dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal gina bi katratil arab wa innamal gina gina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan aset, kata Nabi. Bukan angka. Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa. Rasa yang ada dalam jiwa. Ini bisa disampaikan. Mujahadah itu capek. Letih. Butuh kesabaran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan Abu Bakar. Tapi jadi tawanan syaitan dan hawa nafsu. Jadi budak hawa nafsu dan syaitan jauh lebih capek lagi. Jauh lebih letih lagi. Dan orang bisa stres, orang bisa gila, orang bisa bunuh diri. Karena ditakut-takutin terus sama syaitan. Pertanyaan besarnya, jalan hidup yang mana yang mau kita pilih? Mau jadi raja? Karena kita hanya mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, atau menjadi budak dan tawanan hawa nafsu dan syaitan? Allah Ta'ala misawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, panitia senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghatamkan kajian Radusalin ini, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa indikatornya kalau kita sudah bersungguh-sungguh? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator kalau kita sudah bersungguh-sungguh adalah bahagia. Bahagia. Dan kita berada di atas kebenaran. Sikap kita, langkah kita benar. Makanya kan Allah mengatakan di ayat yang dibawakan Imam Nawawi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan, barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan kami, kami akan kasih petunjuk menuju jalan-jalan tersebut, jalan-jalan kami itu. Jadi sikap tepat, langkah tepat, gak salah langkah dan seterusnya, karena Allah kasih petunjuk. Dan tenang, hidup tenang. Salim bin Abdullah bin Umar, lihat Bilal bin Rabah, lihat Sumayyah, lihat Yasir, lihat Ammar, lihat sahabat-sahabat Nabi SAW yang bermujahadah, lihat para ulama kita, hidup mereka tenang. Allah Ta'ala alam misawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan seluruh kaum muslimin di dunia. Amin. Amin. Bagaimana cara membedakan antara menyalahkan diri sendiri yang tidak terkontrol dan menyalahkan diri sendiri dalam rangka bermuhasabah jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Menyalahkan diri sendiri yang terpuji itu akan melahirkan kebaikan. Akan melahirkan harapan. Akan melahirkan semangat, akan melahirkan kebangkitan. Kita bangkit lagi, kita berjuang lagi. Itu menyalahkan diri sendiri yang positif. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Dan juga riwayat dari Salman Al-Farisi. Menyalahkan diri yang positif membuat kita kembali kepada Allah. Adapun menyalahkan diri yang overdosis, yang tidak terkontrol, itu membuat kita pesimis, terpuruk, hancur, gak punya harapan, down, lemah, dan seterusnya. Itu perbedaannya. Lihat Anas bin Nadhr, hadisnya sudah kita bahas. Anas bin Nadhr gak ikut perang Badar. Lihat ketika beliau gak ikut, bagaimana responnya? Kalau Allah takdirkan aku ikut serta di perjuangan dan peperangan berikutnya, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Semangat gitu. Semangat. Semangat. Dan begitu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz, keluarga, tim dakwah, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara membersihkan hati ya Ustaz, karena saya merasa hari-hari ini sulit menerima ilmu karena hati saya tidak tenang. Iya, memang nggak mudah, memang tidak mudah. Itu dirasakan semuanya. Sufyan Atsauri, nama besar. Dari ulama klasik menyatakan, ma'alajtu syai'an asyada 'alayya min nafsi. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati diriku ini. Mengobati hati, melawan hawa nafsu, dan seterusnya. karena maratan li wa maratan alayya. Hati itu di sebuah di sebagian kesempatan itu sangat mendukungku, enak banget, hatiku bersih segala macam. Tapi dalam kesempatan lain itu sebaliknya, berbalik. Dan begitu. Gampang berbalik, gampang berubah. Nanti balik lagi. Nanti berubah lagi. Itu sosok sekali bersufyan ats-Tsauri. Pokoknya harus terus. Dan yang terbaik adalah minta pertolongan kepada Allah. Baca ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Wa idza tawallak balikan hati. Kokokkanlah hatiku di atas agamamu. Minta doa, doa. Lalu yang kedua istijabah. Yang kedua adalah selalu berusaha menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika kita hati kita lagi masalah, bermasalah, udah sambut seruan Allah. Itu akan jadi obat. Sebagaimana surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak ke sesuatu yang akan menghidupkan kalian. Akan menghidupkan, memberikan kehidupan. Hidup, menghidupkan jiwa kita, hati kita. Dan kalau kita gak sambut, Allah bisa memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Ini disambut. Maksud disambut tuh diterima, dikerjakan. Diterima, dikerjakan. Walaupun hati lagi gak enak, lagi malas, lagi berontak, atau lagi terima amalkan. Sama kalau kita lagi sakit nih, kita lagi sakit, kita harus makan, hadirin, harus makan, walaupun pahit, walaupun nggak enak, walaupun lidah lagi nggak bersahabat, ya, walaupun hati nggak bersahabat, istijabah, terima amalkan, lagi sakit, lidah keluh, apa namanya, lidah pahit, lalu tenggorokan sakit untuk nelan, makan dah, paksa makan, karena kalau kita nggak makan tambah parah. Minum obat, walaupun obatnya pahit nggak enak, minum dah, makan minum. Lalu kita harus banyak minum kan, udah minum, walaupun nggak enak, kembung ke kamar mandi terus juga tenggorokan sakit, untuk bahkan nelan air aja sakit, minum. Anda gak minum, Anda tambah parah. Itu kan istijabah. Terima amalkan. Walaupun hati lagi gak bersahabat. Kan itu obatnya. Allah Ta'ala bisa. Allah jaga hati kita semua. Amin. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustadz beserta keluarga dan kaum seluruh umat Islam. Amin. Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustadz, bagaimana caranya menekan rasa hak ingin dipenuhi dan bisa fokus menjalankan kewajiban tanpa menuntut hak apapun kepada makhluk? Adakah tips agar bisa totalitas seperti itu, Ustadz? Jazakallahu khairan. Oh iya, memang gak mudah, hadirin. Apalagi kita sudah hidup dengan konsep begini. Kita hidup puluhan tahun dengan pola nuntut hak, terus kita mau rubah 180 derajat. Maka butuh mujahadah. Lagi-lagi butuh mujahadah. Karena hawa nafsu kita udah disuapin selama ini. Lalu tiba-tiba, ini kan menekan hawa nafsu. Nafsu kita tetap pengen nuntut hak. Dan syaitan akan kipas-kipas terus. Mengatakan bahwa inilah jalannya. Kalau kamu gak tuntut hak, nanti gak dapat apa-apa. Kalau kamu gak tuntut hak, kamu ditinggalin, kamu dicampakkan, dan seterusnya. Itu syaitan. Dan itu hawa nafsu kita, pengen hak kita dipenuhi terus. Jadi yang pertama gak mudah. Butuh mujahadah. Butuh berjuang. Butuh bersungguh-sungguh. Maka yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan untuk merubah pola ini. Yang kedua, yakinlah bahwa dunia ini milik Allah, kehidupan ini milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. zalimin kita. Allah gak mungkin zalimin kita. Gak mungkin zalimin kita. Kita berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Bukan berinteraksi dengan makhluk yang zalim. Ingatlah selalu surat Hud ayat 115. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah. Maka suruh sabar, bersabarlah. Kenapa? Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah enggak akan menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Enggak akan disia-siakan. Artinya apa? Allah kan kasih hak kita, Bu. Allah kan kasih hak. Jadi enggak usah mikirin harus harus tuntut, enggak usah. Anda fokus pada kewajiban Anda kepada Allah. Anda fokus taat sama Allah. Allah akan kasih semua hak Anda. Walaupun manusia menahan hak tersebut, Allah akan kasih. Kan Allahumma la mani'a lima a'tait. Itu yang kita baca setelah sholat. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, enggak ada penghalang kalau engkau udah kasih. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan enggak ada yang bisa ngasih kalau engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minka. Enggak ada manfaat orang yang punya kekuasaan. Jadi kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah menyanyiakan perbuatan baik kita. Kita yang suka menyanyiakan, bukan Allah. Jadi fokus saja mengerjakan kewajiban, Allah akan kasih tersebut. Wallahu taala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.